Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Buya, semoga Buya dan keluarga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Buya mau bertanya, bagaimana kalau kita sudah terlanjur membeli barang itu hasil curian? Haris, hasil curian. Tapi sebelumnya kita tidak tahu itu barang hasil curian. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita dalam transaksi jual beli itu beda dengan ibadah. Kalau ibadah itu dituntut dua hal. Dugaan dhannul mukallafi wa haqiqatul amri. Kalau ibadah itu dituntut dua. Yang pertama adalah kita harus menduga itu benar dan pada hakikatnya adalah benar. Contoh sholat duhur. Sholat duhur baru sah kalau sudah masuk waktu. Maka kalau Anda ingin sholat duhur, Anda harus menduga waktu sudah masuk dan hakikatnya memang sudah masuk. Kalau Anda menduga waktu masuk kok belum masuk waktu, tidak sah. Contohnya Anda tidur jam 9, bangun melihat jam 1. Jam 1 duhur atau belum? Sudah duhur. Anda melakukan sholat, Anda menduga karena jam 1 adalah umumnya sudah duhur. Setelah Anda sholat, assalamualaikum, teman Anda tertawa. Hei, itu jam saya rubah tadi, masih jam 11. Nggak sah. Padahal waktu sholat tadi menduga waktu zuhur, ya kan? Nggak sah, karena apa? Dugaan ada, tapi hakikatnya tidak ada. Baik. Kemudian, ada yang hakikatnya ada tapi gak duga. Ada orang tidur, setelah tidur langsung bangun. Kamu sholat apa? Sholat duhur. Memang sudah masuk? Gak tahu. Wah, gak sah. Biarpun sholatnya jam 1:30, sudah duhur, tapi tidak menduga. Tapi kalau urusan muamalah harus hakikat amr. Hakikatnya, kalau memang kita membeli barangnya orang yang bukan dimiliki, ya gak sah. Kalau tahu barang curian bukan miliknya dia. Jadi kalau ada orang menjual bukan barangnya, kalau kita membeli transaksi tidak sah karena bukan miliknya. Kalau terbukti bukan miliknya. Tapi kalau ada orang mencuri, menjual ke saya, ada orang mencuri apa saja, misalnya mencuri sepeda dijual ke saya tidak tahu kalau ini barang curian. Jualnya ke saya jam 12 siang. Barang curian. Secara zahir tidak sah karena di barang curian. Akan tapi ternyata jam 11 itu yang punya sepeda sudah ngomong, ngasihkan sama pencuri tadi, pencuri ponakannya. Sudah ngomong, sepedaku yang ini saya kasihkan ponakan saya ya, saksikan. Oh iya. Atau mati bapaknya, atau mati orang itu dan dia mewarisinya. Lihat, secara zahir bukan miliknya kan, tapi hakikatnya miliknya sang pencuri. Maka transaksi saya sah. Karena apa? Biarpun zahirnya adalah barang curian, tapi hakikatnya barang itu adalah miliknya. Tapi sebaliknya, biarpun kayaknya benar dia jualan ke saya, tapi kalau Anda tahu itu barang curian, ya tidak sah. Cuman pertanyaannya, dari mana Anda tahu kalau itu barang curian? Itu loh. Kalau hanya kayaknya kira-kira, nggak perlu ke sana. Kecuali dia setelah ngomong, Mbak, alhamdulillah curianku hari ini berhasil saya jual. Wah, batalin dong. Karena dia ngomong curiannya. Jadi kalau memang barang curian, tidak sah. Karena bukan miliknya. Karena kalau orang menjual sesuatu, harus miliknya. Yang menjual bukan miliknya, tidak sah. Wallahu a'lam bissawab.